telah ku coba setia, tapi ternyata percuma. Salah lagi denganmu, salah lagi denganmu. Apa mencintaimu, ku tak mau. Dengan mu.